kebesaranmu Tuhan. Aku bagai seorang gembara jalanan, terombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dahan untuk menopang kasih. Mungkinkah suratan hidupkan selalu sendirian. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan layan kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya cinta mengiris kabut, ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi, cinta di hati terkubur lagi. Peristiwa pahit penggores hati, perjalanan